Novin Asia. Oh, oh, oh. kasih ya. Kamu membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan aku mau di kau tak cukup lama separuh usiaku, namun begitu banyak pelajaran yang aku terima. Hidup ini kita terlahir bagai selamat.